Kuhampiri jalan yang kita lewati. Setiap hari kita di sini. Ku nanti hadirmu untuk kembali. Hanya kenangan yang tersisa di sini. Sekarang kau telah pergi dan ku yakini kau takkan kembali. See how.